Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid. Pembahasan terakhir kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Janganlah sekali-kali kalian membuat tandingan di samping Allah sedang kalian mengetahuinya. Berapa penjelasan hubungan dengan bab ini telah kita baca. Berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala mengutip asar dari sahabat Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fil ayah syirikan. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi zulmatil lail. Bentuknya itu lebih samar daripada ekor semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Artinya kesyirikan model ini adalah kesyirikan yang nyaris tak terlihat, sehingga banyak orang yang terjerumus ke dalamnya tanpa hayati. Demi Allah dan demi hidupmu wahai bulan dan demi hidupku. Ini salah satu contohnya. Sekali lagi, seseorang mengatakan demi Allah dan hidupmu wahai bulan juga hidup. Pencuri akan datang ke tempat kita. Walau lal batu fidar la atana lusus. Atau kamu katakan, kalau bukan karena bebek yang ada di ruangan ini, tentu pencuri akan datang ke tempat kita. Wa qaulur rajul li sahibihi masyaallah wa syi'ta. Juga contoh lain adalah ucapan seseorang kepada temannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa qaulur rajul, dan juga ucapan seseorang laulallah wa fulan. Andai bukan karena Allah dan karena si fulan. La taj'al fiha fulanan, kata sahabat Ibnu Abbas, jangan sekali-kali kamu sertakan kata fulan di dalamnya. Cukup masya Allah, cukup laulallah, atas kehendak Allah, andai bukan karena Allah. Jangan sekali-kali menyertakan nama lain, nama si fulan atau si Allan, sekalipun fulan dan Allan yang dimaksud bukan orang biasa. Tapi kalau disejajarkan dengan kata dan dengan Allah, tentu ini mengandung kesyirikan, karena secara tidak langsung telah menyamakan antara Allah dengannya. Maka kata sahabat Ibnu Abbas, hadza kulluhu bihi syirkun, semua ini adalah bentuk kesyirikan. Rawahu Ibnu Abi Hatim, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid, beliau mengatakan, bayyana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna hadza kullahu minasyirki. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan bahwa semua yang disebutkan tadi adalah termasuk ke dalam kesyirikan. Wa huwal waqi'ul yaum, inilah yang terjadi pada hari ini. Ala al sunni kathirin mimman la ya'rifu tauhid wa la syirk. Menimpa banyak lisan orang-orang yang tidak mengenal tauhid dan tidak juga mengenal syirik. Banyak yang latah mengucapkan sesuatu yang membahayakan tauhid karena mengandung kesyirikan. Seperti, kalau bukan kamu saya pasti celaka. Kalau bukan seekor ini, seekor itu, menyebutkan nama hewan atau binatang, maka kemungkinan yang terjadi adalah ini dan itu. Atau bahasa atas kehendak Allah dan kehendakmu. Semua ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau bukan karena Allah dan kamu, nah, banyak yang latah mengucapkan kata-kata seperti ini. Padahal ini semua termasuk ke dalam bentuk apa? Kesyirikan. Atau kalau kata-kata yang populer mungkin sering kita dengar, untung ada kamu, kalau gak ada kamu, wah sudah, akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mensejajarkan Allah dengan makhluk menggunakan kata dan, ini mengandung unsur menyamaratakan Allah Azza wa Jalla. Kalau mau jangan pakai dan, tapi pakai kata kemudian. Semua ini atas kehendak Allah, kemudian hasil daripada kerja keras kita selama ini. Jangan sampai menggunakan kata apa? Dan. Kemudian yang harus dihindari adalah menyertakan sesuatu bersama dengan Allah. Makanya tadi sahabat Ibnu Abbas katakan, la taja'al fiha fulanan, jangan sekali-kali kamu sertakan kata-kata fulan, nama seseorang. Cukup Allah subhanahu wa ta'ala saja yang kita sebut jika kita mendapatkan sesuatu yang menguntungkan kita. Qala fatanabbah li hadhil umur, karena kata-kata yang disebutkan tadi dalam contoh itu seringnya diucapkan oleh banyak orang yang tidak tahu tentang tauhid dan syirik, maka tanabbah li hadhihi al umur, penting untuk waspada dari perkara-perkara ini. Fa innaha minal munkaril azim, karena termasuk kemungkaran yang besar. Bagaimana tidak disebut kemungkaran? Syirik kok. Tanpa melihat apakah syirik itu syirik kecil atau besar, semua bentuk kesyirikan itu adalah kemungkaran yang paling besar. Tetap ada di atas kemaksiatan syirik ini. Alladhi yajibu an-nahyu anhu, yang wajib ada larangan darinya. Wa taghlid fihi, dan memberikan penekanan yang keras di dalamnya. Likaunihi min akbaril kabair, karena walau bagaimanapun syirik itu termasuk dosa besar. Wa hadza min Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tambihun bil adna minasyirki 'alal a'la. Apa yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Abbas tadi adalah merupakan peringatan dengan syirik yang paling rendah supaya tidak menuju ke syirik yang paling tinggi. Ya. Orang kalau sudah waspada dari syirik kecil, syirik yang boleh dikatakan paling rendah, maka ia akan lebih waspada lagi dari syirik yang paling tinggi, dari syirik besar. Nah, beda halnya kalau seseorang menyepelekan, menganggap remeh kesyirikan karena dianggapnya itu termasuk syirik kecil, tidak menutup kemungkinan pada akhirnya ia akan sampai kepada syirik besar. Karena kemungkaran kalau dibiarkan akan menjadi besar. Sebagaimana kemaksiatan, kalau kita gak bisa berhenti darinya, maka akan terus kita lakukan, bahkan berpindah ke maksiat yang lainnya, waliyahubillah. Karena satu kemaksiatan itu menarik untuk dilakukan kemaksiatan yang lainnya. Demikian juga kesyirikan. Satu kesyirikan kalau sudah dikerjakan, maka biasanya akan menyebabkan pelakunya masuk dalam kesyirikan yang lainnya, terus bertumpuk. Kalau sudah bertumpuk jadi sesuatu yang besar. Ya. Apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas sebagai contoh tadi, itu sekali lagi mungkin dianggap banyak orang hal yang ringan, tapi ternyata di dalam agama tidak demikian. Apapun yang masuk dalam kategori syirik, maka itu sesuatu yang serius yang harus kita semua waspada darinya. Kemudian berikutnya dinukil di sini oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bighairi Allah faqad asyraka faqad kafara au asyraka, rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa shahhahahu al-Hakim. Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh ia telah kufur atau ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau menghasankannya. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid akan menguraikan asar dari atau hadis dari Umar bin Khattab ini. Setelah beliau menyebutkannya kembali, kemudian beliau mengatakan qauluhu faqad kafara au asyraka. Di dalam hadis tadi ada kata-kata maka sungguh dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Yahtamilu an yakuna syakkan minar rawi. Kalimat atau di situ mengandung kemungkinan adanya keraguan dari si perawi hadis. Bisa jadi seperti itu, karena enggak yakin akhirnya menggunakan kata au faqad kafara au asyraka. Ia telah berbuat kufur, kekafiran, atau berbuat kesyirikan. Wa yahtamilu an takuna au bima'na waw, tetapi mengandung kemungkinan juga kata au atau kata atau itu bermakna dan. Jadi kalau bermakna dan, berarti barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah berbuat kufur dan berbuat apa? Syirik. Ya. Intinya ada dua makna. Makna yang pertama bisa jadi memang bermakna atau, makna yang kedua bermakna dan. Ya. Sekalipun bermakna atau, tidak saling bertentangan, ya. Nah, fayakunu qad kafara wa asyraka. Kalau bermakna dan, berarti si pelakunya telah berbuat kufur dan berbuat syirik secara sekaligus. Wa yakunu minal kufril ladzi huwa dunal kufril akbar. Namun perlu diperhatikan bahwa kekafiran yang disebutkan di sini, ya, adalah kekafiran yang di bawah kekafiran akbar. Jadi kekufurannya itu kufur di bawah kufur akbar alias kufur asghar. Ya. Kama huwa minasyirkil asghar, sebagaimana perbuatan ini juga termasuk syirik kecil. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dikatakan kufur, berbuat kekafiran, maka kekafirannya adalah kekafiran yang kecil, enggak sampai ke kekafiran yang besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan kalaupun dikatakan syirik, maka syiriknya pun syirik apa? Asghar, tidak sampai kepada tingkatan syirik akbar. Nah. Namun demikian, tetap bersumpah dengan menyebut nama selain Allah hal yang patut untuk diwaspadai. Dan para salaf, para sahabat dalam hal ini, mereka sangat menjaga diri agar tidak sampai menyebut nama selain Allah dalam sumpahnya. Seperti dikutip di sini dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, asar dari Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud. Wa qala Ibnu Mas'ud la an ahlif billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Sampai seperti ini beliau mengatakan. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan dusta. Jadi sesuatu yang disebutkan dalam sumpahnya itu bohong. Tapi ketika bersumpah menyebut nama Allah. Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan berbohong, dalam keadaan berdusta, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dalam keadaan jujur. Ya. Apa yang disebutkan dalam sumpahnya memang benar, jujur. Tetapi dalam sumpahnya atau dalam sumpahnya disebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai seperti ini, sekali lagi, ini menunjukkan kehati-hatian para sahabat, dan mereka sangat tidak ingin bila dalam sumpahnya ada nama selain Allah yang disebutkan dalam kondisi apapun. Ya. Orang kalau bersumpah menyebut nama Allah, itu artinya dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bersumpah menyebut nama selain Allah, berarti ada kecenderungan mengagungkan nama selain Allah tersebut. Jadi hati-hati. Karena kalau sudah sampai pada tingkatan pengagungan, ya, pemuliaan, bisa jadi masuk dalam syirik akbar. Sekedar menyebut nama selain Allah saja di dalam sumpah itu sudah syirik. Walaupun syiriknya syirik apa? Asghar. Enggak disertai dengan pengagungan, enggak disertai dengan sebab-sebab yang lainnya atau dorongan-dorongan yang lainnya, hanya sekedar mengucapkan sesuatu nama selain Allah dalam sumpah, itu sudah jatuh dalam bentuk apa? Kesyirikan. Demi fulan, demi matahari, demi bulan misalnya, demi bintang, sekedar diucapkan begitu saja, maka ucapan itu sudah mengandung apa? Kesyirikan. Syirkun aswar. Makanya sekali lagi kata sahabat Ibnu Abbas, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan berbohong, dalam keadaan berdusta, itu jauh lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dalam keadaan jujur. Ya. Tapi bukan berarti kebohongan menjadi sesuatu yang dibolehkan saat kita bumbui dengan sumpah yang benar. Bohong tetaplah apa? Bohong. Ya. Misalnya kita jual pakaian, pakaian itu palsu, ya, KW, kita bilang asli. Kemudian kita tambahkan sumpah dengan menyebut nama Allah di dalamnya. Ini tetap sebuah kejelekan. Demi Allah, ini baju original. Padahal apa? Kau. Ada kesalahannya? Ada. Apa kesalahannya? Kebohongan. Tapi dalam sumpahnya benar. Apa kebenarannya? Menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan, mengurai apa kata sahabat Ibnu Mas'ud tadi dalam Fathul Majid. Qala wa minal ma'lumi annal halfa billah kadiban kabiratun minal kabair. Perlu atau sesuatu yang sudah diketahui secara umum, sudah maklum bahwa bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan berbohong, berdusta, itu termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Lakinasyirka akbar minal kabairi wa in kana asghar. Tapi kesyirikan itu jauh lebih besar dosanya. Daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Wa in kana asghar, walaupun kesyirikan itu kesyirikan yang kecil. Ya. Kama taqaddama bayanu dzalika, sebagaimana yang telah lewat penjelasan hal tersebut. Hmm. Fa idza kana hadha halu syirki al asghari fa kaifa bi syirkil akbar al mujib lil khuludi finna. Kalau ini terkait dengan syirik kecil, maka bagaimana pula bila berhubungan dengan syirik akbar yang menyebabkan kekekalan pelakunya di dalam neraka. Ya. Kada'wati ghairillah wal istighatsati bihi, seperti berdoa kepada selain Allah, syirik akbar. Istighatsah kepada selain Allah, warraghbah ilaih, berharap kepada selain Allah, wa inzali hawaijihi bihi, dan menyebutkan segala kebutuhannya kepada selain Allah. Kama huwa halul aktsar min hadhihi ummah bi hadhihi al-azma wa ma qabla. Sebagaimana kondisi mayoritas umat di zaman ini dan yang sebelumnya, min ta'zimil qubur, berupa pengagungan terhadap kubur, wattikhadaha authanan, dan menjadikan kuburan-kuburan sebagai berhala, wal bina' alaiha, membangun sesuatu di atasnya, wattikhadaha masajid, dan menjadikannya sebagai masjid, bina'il masyahid bismil mayyit, bahkan membangun tempat-tempat ibadah dengan nama mayit li ibadatin, dan menyebut bismillah wa ta'zimih, untuk diibadahi. Wal iqbal alaihi bil qulub wal aqwal wal a'mal, serta menghadapkan diri kepadanya dengan hati, ucapan, dan juga perbuatan. Jadi semua ini merupakan bagian dari syirik akbar. Intinya kesyirikan adalah dosa yang besar, melebihi besarnya dosa-dosa besar lainnya. Walaupun kesyirikan itu kesyirikan yang kecil. Oleh karenanya para ulama ada yang menafsirkan kalimat innallaha la yaghfiru an yushraka, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, itu tidak hanya terkait dengan syirik akbar saja, tapi masuk di dalamnya syirik apa? Asghar. Ya. Ini saking besarnya persoalan syirik. Bukan hal yang perlu untuk kita remehkan. Bagi seorang muslim, tidak ada kecil dan besar. Kalau sesuatu itu memang mungkar, jelek, bisa membahayakan tauhid, maka dianggap hal yang serius, yang perlu diwaspadai. Sebagaimana sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan soal dosa-dosa, ya kan? Seorang mukmin itu melihat dosa itu bagaikan dia duduk di tepi gunung, yang dia khawatir bila sewaktu-waktu gunung itu ya menimpanya. Begitulah seorang muslim dalam memandang segala keburukan, kejelekan yang membahayakan agamanya. Wa qad 'azumat al-balwa bi hadhihi syirkil akbar alladhi la yaghfiruhu Allah. Sungguh bencana telah benar-benar besar oleh karena kesyirikan yang besar ini yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Wa taraku madalla alaihi al-Qur'anul Azim minan nahyi an hadha syirki wa mayusilu ilaihi. Banyak orang yang meninggalkan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an yang agung yang berisi larangan dari kesyirikan dan dari segala hal yang bisa mengantarkan kepadanya. Qala ta'ala, seperti misalnya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 37. Faman adzalamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atkum rusulana yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kafarahumullahu ta'ala bidawatihim man kanu yad'unahum min dunihi fid-dari dunya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkufuri semua yang diibadahi selain Allah di dunia. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah, janganlah kalian melakukan ibadah kepada seorang pun di samping kepada Allah azza wa jalla. Wa qala ta'ala, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada qul inni la amliku lakum dharra wa la rasyada. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan, qul innama ad'u rabbi, katakan olehmu, sesungguhnya aku hanya berdoa, beribadah kepada Rabbku, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Katakan olehmu, sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa untuk memberikan mudarat kepada kalian, wala rasyada, dan tidak juga memiliki kuasa memberikan petunjuk. Jadi di dalam Al-Quran sudah banyak sekali ayat-ayat di mana Allah Azza wa Jal mewanti-wanti dan melarang dari segala macam bentuk kesyirikan, bahkan dari hal-hal yang bisa mengantarkan seseorang kepadanya. Ya. Kalau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa isi Al-Quran itu dari awal sampai akhir adalah tauhid, maka secara otomatis ya di dalamnya pun disinggung soal apa? Kesyirikan. Maka tidak salah juga kalau kita katakan Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir juga menyinggung soal apa? Kesyirikan. Karena perintah untuk mentauhidkan Allah itu berarti larangan untuk melakukan kesyirikan kepadanya. Ya. Wahaula ilmusyrikun akasu al-amra fakhalafu ma ballagahu ar-rasul al-ummata. Namun masalahnya kaum musyrikin, mereka memutar balikan perintah. Fakhalafu ma ballagahu ar-rasul al-umma, mereka menyelisihi apa yang telah disampaikan oleh Rasul kepada umat. Wa akhbara bihi an nafsihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan apa yang telah beliau kabarkan tentang dirinya. Fa amiluhu bima nahahum anhu, maka mereka kaum musyrikin, mereka kaum musyrikin justru melakukan hal yang mereka telah dilarang darinya, minasyirki billah, berupa kesyirikan kepada Allah, wa ta'alluqi ala ghairillah, dan bergantung kepada selain Allah. Hatta qala qailuhum, sampai-sampai ada yang mengatakan dari mereka, ini potongan syair yang merupakan qasidah burdah, yang dikenal qasidah burdah syirik ya. Mereka sebagian musyrikin mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi, wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Nabi, wahai makhluk yang paling mulia, siapa lagi yang aku bisa berlindung kepadanya siwaka, selainmu, ingda hululil hadithil amimi, ketika terjadinya kiamat yang besar dirasakan oleh seluruh makhluk. In lam takun fi ma'adi akhdan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadam. Jika engkau wahai Nabi di akhirat tidak meraih tanganku sebagai bentuk keutamaan, maka katakan ya zallatal qadam, wahai orang yang tergelincir kakinya. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lauh wal qalam. Sesungguhnya dari kemuliaanmu adalah dunia dan akhirat. Wa min ulumika, dan sesungguhnya dari kemurahanmu adalah dunia dan akhirat. Wa min ulumika, dan dari ilmumu adalah ilmu lauh dan ilmu al qalam. Jadi mengangkat nabi setinggi tingginya, menjadikan nabi itu sebagai sosok yang bisa dijadikan sebagai tempat perlindungan saat hari kiamat terjadi. Kalau seandainya nabi tidak menyelamatkan, berarti pasti akan celaka. Sampai terakhir dikatakan bahwa karena kemurahanmu lah ada dunia dan ada akhirat. Sampai dikatakan ilmumu adalah ilmu lauhul mahfud dan al-qalam. Ini sanjungan yang betul-betul hulu, ekstrim, berlebihan ya, kepada manusia, makhluk Allah yang dikatakan termulia, yaitu nabi kita secara khusus dan para anbiya secara umum. Ya. Fangdur ila hadzal jahlil azim. Coba perhatikan kebodohan yang besar ini. Haitsu yataqadu annahu la najata lahu illa bi iyadihi wa la iyadihi bi ghairillah. Lihatlah kebodohan yang besar ini, di mana orang yang mengatakannya tadi meyakini bahwa enggak ada keselamatan kecuali dengan perlindungan dari selain Allah. Padahal tidak ada yang dapat melindungi, ya, yang perlindungannya itu bisa mendatangkan keselamatan kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak dapat perlindungan Allah, maka siapapun tidak akan mendapatkan apa? Keselamatan. Tapi ini beda. Ini orang ini meyakini bahwa siapapun yang tidak mendapatkan perlindungan nabi, maka pasti celaka. Gak ada keselamatan kalau tidak berlindung kepada nabi. Wangdur ila hadzal itra al-azim. Lihatlah tindakan ghulu berlebihan yang seperti ini. Alladzi tajawazal had fil itra, yang betul-betul melampaui batasan. Alladzi naha anhu sallallahu alaihi wasallam, yang padahal nabi kita sudah melarangnya. Biqaulihi, melalui sabdanya, la tatruni kama atratin nasara ibnu maryam, innama ana abdun faqulu abdallah wa rasulah. Janganlah kalian berlebihan sikapnya terhadapku sebagaimana berlebihan kaum nasara dalam sikapnya terhadap ibnu maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba, maka panggil oleh kalian semua aku sebagai hamba Allah dan rasulnya. Rawahu Malik wa ghairuhu. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah juga telah berfirman di surat Al-An'am, qul la aqulu lakum inni khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun. Katakan olehmu wahai Muhammad, aku tidak memiliki perbendaharaan apapun. Ya, perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah di sisiku. Aku juga tidak tahu perkara gaib. Ya. Dan aku tidak pernah atau tidak akan mengatakan kepada kalian bahwa aku ini yang berkuasa, aku ini pemilik kekuasaan. Qasidah Burdah, qasidah yang cukup panjang, biasa dibaca oleh orang-orang sufi. Isinya pengagungan yang berlebihan terhadap nabi, penuh dengan kesyirikan waliyaubillah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.